Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih di channel kesayangan kita semua. Oh ya, sebelum saya memulai videonya, saya ingetin lagi untuk subscribe yang belum subscribe, like dan komen di bawah ini ya, biar saya lebih bersemangat lagi bikin videonya. Oke, untuk video kali ini saya akan membagikan resep jurus sehat Rasulullah dari Dr. Zaidul Akbar, yaitu resep sinusitis. Apa sih sinusitis itu? Di sini saya ambil artikel dari Detik Health. Sinusitis merupakan peradangan yang terjadi pada dinding sinus, yaitu rongga kecil yang menghubungkan saluran udara di dalam tulang hidung bagian atas. Jadi di sini ya. Ketika sinus membengkak, maka cairan tidak dapat keluar masuk melalui rongga tersebut sehingga terjadi penyumbatan dan pembengkakan. Gejala sinusitis ini memang seperti pilek biasa. Jadi kalau tidak paham, maka beberapa orang akan memilih membiarkan, menganggap bahwa itu pilek biasa dan akan sembuh segera. Padahal kalau tidak segera ditangani, bisa menyebabkan sinusitis peradangan itu menjadi kronis ya, dan bisa tambah parah, lalu mengganggu aktivitas sehari-hari ya, karena ada lendir yang menyumbat, yang tersumbat di sini. Di sini saya sudah punya 3 bahan yang akan kita pakai untuk resep sinusitis tadi, yaitu 1 buah nanas. Tapi nanti yang akan kita pakai bukan buahnya, melainkan bonggolnya. Bonggolnya bagian, yaitu bagian tengah dalamnya nanas saja. Jadi di bagian bonggolnya yang biasa kita buang ternyata mempunyai senyawa yang bernama bromelain. Koreksi jika saya salah ya penyebutan dan namanya. Bromelain sendiri mempunyai banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah untuk mengurangi batuk dan mengurangi lendir ya. Terus bromelain sendiri adalah sebuah enzim kompleks yang bisa mengurai protein menjadi asam atau basa. Nanti untuk penjelasan bromelain kalian bisa browsing sendiri. Lalu ada 1 kapsul habatus sauda. Nanti kita pakai ini. Kapsul ini sudah terkenal ya, dari kegunaannya bisa untuk memelihara kesehatan, meningkatkan imun dan melancarkan peredaran darah. Terus kita pakai 1 gelas air. Kita blender semuanya dijadiin satu. Saya akan mengupas nanasnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah bonggol nanas yang tadi sudah saya singkirkan buahnya. Nanti bisa dinikmati ya buahnya. Bonggolnya akan saya potong-potong. Lalu saya masukkan ke dalam blender. Ini akan saya masukkan ke blender bonggol nanas tadi. Lalu kita tambahkan 1 kapsul habatus sauda. Ini yang saya pakai, merek ini. Dan jangan lupa kita tambahkan 1 gelas air. Dan siap di blender. Setelah di blender, kita tuangkan dalam 1 gelas. Setelah dituang, kita tunggu ampasnya sampai mengendap, lalu bisa langsung diminum oleh penderita sinusitis tadi ya. Dan semoga lekas sembuh. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang mau ditanyakan atau dikritik bisa komen di bawah ini. Atau kalian mau request selanjutnya saya bikin resep apa, resep dari Dr. Zaidul Akbar yang apa, kalian bisa komen juga. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.